Ini ada pertanyaan, apakah boleh bagi imam pada sholat sunnah rawat, sholat sunnah tarawih, untuk memanjangkan sholat dalam kondisi sebagian para makmum banyak orang tua yang lemah, atau mereka pada siang hari melakukan aktivitas, dan manakah yang lebih afdol bagi imam, apakah memanjangkan atau memendekkan sholat tersebut dalam rangka menjaga ukhuwah. Nah ini karena pembahasannya ukhuwah, jadi sholat juga ada masalah ukhuwah ini sesama kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, hadis Hudzaifah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul lail, Hudzaifah mengikuti salatnya beliau. Beliau membaca suratul Baqarah. Hudzaifah berpikir mungkin ayat yang ke-100 Rasulullah ruku. Dilanjutkan. Selesai suratul Baqarah, kata Hudzaifah berpikir mungkin selesai Baqarah beliau akan ruku. Dilanjutkan suratul Nisa. Lanjutkan surat Ali Imran dan dibaca dengan tartil, ya, bukan bacaan satu ayat satu nafas. Nah, ya, bukan bacaan sekian ayat satu nafas. Tartil, apabila melewati ayat rahmat maka beliau meminta kepada Allah rahmat. Apabila melewati azab maka beliau berlindung diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Hudzaifah, hampir saja aku melakukan perkara yang buruk. Ya, ditanya oleh murid-muridnya, apa perkara yang buruk? Itu saya meninggalkan sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin kita mengatakan Rasulullah tidak menjaga ukhuwah beliau dengan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dalam masalah ini para ulama menjadikan dalil bahwa dalam masalah sholat sunnah, ya, tidak ada keharusan untuk memperhatikan kondisi jamaah. Ya, terserah imam. Makmum mau ikut, faddal, silakan. Tidak kuat, ya pulang. Naam. Ya. Pulang kampung. Naam. Ya, begitu keadaannya. Berbeda dalam sholatul jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan dalam sholat yang hukumnya wajib. Nah, sampai Rasulullah marah kepada sebagian sahabat. Beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau marah kepada seorang sahabat yang memanjangkan sholatnya. Nah, sampai beliau mengatakan, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada yang buat orang itu lari. Tapi kalau dalam masalah sholat sunnah, ya, bebas. Imam bebas. Ya. Nah, sekuatnya. Ya, tinggal makmum kuat apa enggak. Kalau kuat, faddal, silakan ikut. Kalau enggak, ya. Nah, sholat sendiri. Atau pulang ke rumah. Nah.